إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Setelah dalil-dalil tentang ketaatan kepada para penguasa, dan itu merupakan sunnah nabawiyah, sunnah yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bukan satu hadis, bukan dua hadis, 20 hadis lebih atau 30 hadis yang berbicara tentang masalah ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, wa fawqa kulli hadha, dan di atas semua itu ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian. Sedangkan ulil amri mencakup dua golongan. Karena al-amr amrani, karena al-amr itu dua, amru dunya wa amru din. Maka yang dikatakan ulil amr juga dua golongan. Golongan yang memegang urusan din dan golongan yang memegang urusan dunia. Adapun yang memegang urusan din adalah para ulama. Adapun mereka-mereka yang memegang urusan dunia kita adalah mereka para penguasa. Maka kedua-duanya dijuluki dengan ulil amri minkum. Sehingga hendaklah kita berpegang dengan sunnah. Peganglah nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita memuliakan dua golongan, al-ulama wal umara. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Kalau permasalahan itu permasalahan agama, permasalahan fikih, permasalahan syariat, permasalahan halal dan haram, maka merujuklah kepada para ulama kibar. Kalau perkara itu perkara dunia, aturan-aturan setempat, maka kembalilah kepada mereka para penguasa-penguasa. Mereka ulil amr yang memegang urusan kita. Walhamdulillah rabbil alamin. Hanya saja, yang namanya dunia darul ibtila, yang namanya dunia adalah tempat ujian. Kita selalu diuji dengan ujian demi ujian. Kadang ujian yang menggembirakan, kadang ujian yang menyengsarakan. Apakah kegembiraan juga ujian? Naam. Diuji seseorang apakah dia bersyukur atau kufur. Nabi Sulaiman alaihis salam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang sangat luas, dan diberi kerajaan yang mencakup manusia dan jin, dan bisa berbicara kepada binatang-binatang, bahkan bisa mengatur angin. Sehingga karpet terbang menurut kalian khayal, di zaman itu tidak khayal. Ya. Karena bisa disuruh. Ya. Terbangkan. Tiupkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ghadat, rawah. Rawahuha syahrun. Perjalanan paginya 1 bulan. Perjalanan sorenya 1 bulan. Ikhwan ibn din a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Perhatikan kalimatnya. Hadza min fadli rabbi. Ini dari fadilah Rabbku, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkur am akfur. Apakah aku syukur, apakah aku kufur? Ujian. Maka demikian pula masalah penguasa dan pemerintah berganti-ganti keadaan. Kadang begini, kadang begitu, kadang si fulan, kadang si alam. Yang ini punya kelebihannya dalam masalah yang ini, kekurangan dalam masalah ini. Tiba-tiba diganti. Yang justru kelebihan yang tadi ada, hilang. Tapi memiliki kelebihan yang lainnya. Sebaliknya, diganti lagi yang berikutnya, berubah lagi. Khamidin, a'azakumullah. Itu ujian. Yang baik-baiknya disyukuri. Yang kurang-kurangnya, disabari. Karena sudah Allah takdirkan sebagai penguasa kalian. Dan mereka adalah orang-orang yang masih sholat. Maka kekurangan-kekurangannya disabari. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwa beliau berkata, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbih. Saya ulangi. Potongan hadis yang pendek, yang mudah dihafal. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbir. Siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, maka sabarlah. Sabarnya bermana sabar tidak melawan, sabar tidak menentang, sabar tidak memisahkan diri. Sabar untuk tetap menjalani yang baik-baiknya. Tetap menjalani apa yang merupakan ma'ruf. Dan apa yang merupakan kemunkaran, jangan ditaati, jangan dituruti, tetapi tetap menahan tangan, tidak memberontak, tidak menentang, tidak kemudian mengadakan aksi-aksi penentangan. Kalau mampu untuk menasihati, wabihi wa ni'mah. Itu yang diharapkan, itu yang diperintahkan. Tetapi syaratnya, Rasulullah SAW juga berkata, man yansah lidhi sultanin falyakud biyadih. Siapa yang menasehati para sultan, orang yang memiliki penguasa kekuasaan, maka hendaklah ambil tangannya langsung, wajhan biwajhin, berhadapan. Fa in sami'a minhu fadhak. Kalau didengar, itu kita harapkan. Wa illa fala alaik. Kalau tidak mau nurut kamu, tidak ada kejelekan atasmu. Kamu sudah sampaikan. Fala alaika syai. Maka engkau tidak ada kejelekan apapun. Engkau akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, sudah aku nasihati. Ya Allah, sudah aku sampaikan. Maka para ulama bukan diam terhadap penguasanya. Para da'i ahlu sunnah, para asatidah ahlu sunnah tidak diam kepada para penguasanya. Mereka menasehati. Mereka mengingatkan dengan berbagai macam apa yang mereka bisa. Apakah dengan lisan atau dengan tulisan. Apakah dengan majalah atau dengan buletin. Apakah dengan santai face to face ataupun di dalam kajian. Oh, apa boleh saat nasihati penguasa dalam kajian. Kalau tidak dengan bahasa provokasi, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah bahasa provokasi. Membuat masyarakat marah kemudian menentang penguasanya, tidak. Tapi kita menyatakan, wahai para penguasa, sesungguhnya engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Bersikaplah jujur. Hendaklah kalian menjaga amanah. Mudah-mudahan Allah SWT akan menjadikan negeri ini negeri yang makmur. Sesuatu nasihat. Dengan bahasa yang penuh penghormatan kepada mereka. Dengan bahasa yang penuh akhlak. Tidak mengapa. Tetapi kalau katanya menasehati, tetapi isinya provokasi, yang penting itu bukan penamaan. Yang penting itu hakikat. Hakikatnya apa? Walaupun judulnya nasihat untuk para penguasa. Setelah itu, tablik akbar, dikumpulkan semua manusia di lapangan. Habis itu dia berbicara panjang lebar bahwa penguasa biadab, penguasa durjana, penguasa itu sudah menjadi tauhud yang halal darahnya. Apa itu nasihat? Walaupun judulnya nasihat, yang penting hakikat. Sering kali perkara yang haram dinamakan dengan nama lain supaya halal. Maka penamaan tidak menjadi urusan pertama. Urusan yang paling pertama dilihat hakikatnya apa. Kalau itu provokasi, tetap provokasi. Silakan kasih judul apapun. Sebagaimana khamr yang haram, kata Nabi nanti akan dihalalkan. Yusammunahu bighairi ismih, menamakannya dengan nama lain. Riba yang haram mulai dihalalkan. Yusammunahu bighairi ismih. Zina mereka mulai halalkan. Yusammunahu bighairi ismih, dinamakan dengan nama-nama lain. Khamr dikatakan sebagai, masya Allah, jamu anggur beranak. Jadi ibu-ibu yang mau beranak, beli anggur. Yang minumnya anak-anak muda di pinggir jalan. Ote, ote, kata mereka. Kancapnya orang tua waktu itu. Itu zaman saya dulu. Zaman sekarang oplosan. Zaman saya dulu, mereka bilang ote, maksudnya orang tua. Saya lihat bekas mereka. Ini anggur beranak. Buat ibu-ibu yang mau beranak, supaya cepat beranak. Ikhwani fillah a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah, yusammunahu bighairi ismi, dinamakan dengan nama lain. Demikian pula ini juga masih ibu-ibu juga, pelancar haid, hati-hati para bapak-bapak. Kalau istrinya beli pelancar haid, ternyata untuk menggugurkan kandungan. Itu yang bikinnya tahu. Memang untuk itu. Tapi disebutnya pelancar haid. Sehingga kenapa kamu, wahai istriku, gak lancar headnya, padahal sudah positif. Ini khonibinazakumullah. Apa Allah tidak tahu? Apakah malaikat-malaikat tidak mengerti, tidak tahu apa yang kamu lakukan? Ada raqibun atid, ada pencatat. Wa kadzalikal kalam, demikian pula ucapan di mimbar-mimbar, di majalah-majalah, kami hanya membeberkan fatwa, fakta, kata mereka. Para provokator. Kami hanya membeberkan fakta. Fakta apa fakta? Ini memberikan fakta, ini memberikan fakta. Ini dikasih bumbu. Micin. Sekilo. Lebih mengerikan. Yang ini hanya menyampaikan berita. Selesai. Berbeda. Tidak akan sama. Yang ini kesannya memang memprovokasi masyarakat. Ini barakallahu fikum yusammunahu bighairi ismih, menamakan dengan nama lain. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Maka siapa yang melihat pada penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, hendaklah sabar. Mulutnya sabar, tidak mengucapkan ghibah terhadap penguasa. Mulutnya sabar, tidak mengeluarkan provokasi-provokasi. Badannya, tangannya sabar, tidak mengangkat senjata kepada penguasa. Ila akhirih. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, demikian pula dalam hadis berikutnya yang juga dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga menyatakan, amma ba'du, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Sungguh kalian nanti akan mendapati penguasa-penguasa yang curang. Asarah, ini mereka mementingkan diri mereka sendiri. Tidak mementingkan rakyatnya. Negara dijual, ditawarkan untuk siapapun yang mau, yang penting saya kaya raya. Walaupun akhirnya dijual kepada bangsa-bangsa asing. Ini ujian. Disebutkan, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Kalian akan mendapati nanti di akhir zaman penguasa-penguasa yang curang, mementingkan diri mereka tidak mementingkan rakyatnya. Fasbiru hatta talaqauni 'alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Seringkali mereka bertanya, sabar-sabar sampai kapan? Iya kan? Sabar terus sampai kapan? Nah, ini jawabannya dari Nabi. Hatta talaqauni 'alal haud, sampai bertemu aku nanti dalam telaga haud, di dalam jannah. Artinya terus sampai mati. Jangan kamu berpikir bahwa yang namanya sabar tuh ada batasnya pakai waktu. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Kalau sudah sekian tahun, ya kita tidak boleh sabar. Itu namanya bukan sabar, tetapi menunda kemarahan. Marahnya nanti aja tahun 2020. Itu bukan sabar, menunda kemarahan. Yang namanya sabar, ya sabar. Sampai bertemu aku di telaga haud. Ini Nabi mengatakan hatta talaqauni 'alal haud. Baik, apakah kita mati sudah berubah atau belum berubah? Apakah mungkin berubah di kala kita masih hidup? Mungkin. Atau mungkin penguasanya berganti ketika kita masih hidup? Mungkin juga. Sehingga dikatakan juga batas sabar adalah hatta starah awisturi. Sampai kita istirahat atau kita diistirahatkan. Sabarlah sampai kita istirahat atau kita diistirahatkan dari dia. Maknanya sampai kita mati atau dia yang mati. Imam Ahmad sabar, sabar, sabar, dicambuk, dipenjara. Apakah terus sampai mati? Ternyata tidak. Berganti penguasa. Begitu berganti penguasa, penguasa yang berikutnya terheran-heran. Engkau ini dipenjara karena apa? Dan emang perbedaannya masalah apa sesungguhnya? Coba panggil tokohnya mereka. Tokoh Mu'tazilah. Suruh ke sini. Keluarkan itu. Ahmad bin Hanbal. Dari penjara. Suruh ke sini. Kamu ini ngomong apa dan kamu bicara apa? Kok sampai seperti ini? Kata Imam Ahmad, aku pengen sholat dulu. Aku pengen bersuci. Maka bersuci, sholat, selesai. Disampaikan, ngomong apa? Aku hanya berkata apa yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan oleh salaf. Yaitu Al-Quran itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Selesai. Terus, apa kamu ucapannya? Tidak mungkin Allah itu berbicara. Mustahil. Nanti sama dengan makhluk. Tidak mungkin. Maka Allah tidak mungkin memiliki sifat kalam. Allah hanya menciptakan ucapan. Jadi Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad, silakan sebutkan satu orang dari kalangan salaf yang menyatakan seperti itu. Diam orang ini. Gak bisa membawakan ucapan salah. Kata Imam Ahmad, wahai khalifah, masih sopan. Yang menjarakannya sekian lama paling tidak. Apakah salahku kalau aku tidak berani mengucapkan apa yang tidak diucapkan oleh salah? Sungguh penguasa menyatakan kepada Mu'tazilah ini, ya luka, betapa dungunya kamu. Apa salahnya dia? Kalau dia tidak mau berbicara, apa yang tidak dibicarakan oleh salaf? Salaf tidak mengatakan seperti itu. Selesai. Masya Allah. Ternyata berakhir juga. Badai pasti berlalu. Enggak akan badai terus. Enggak akan. Pasti akan ada akhirnya. Tetapi masalahnya, apakah kita mati duluan atau berlalu duluan? Kan begitu. Sehingga para ulama berkata, hatta tarah awisturih. Sampai engkau istirahat atau engkau diistirahatkan. Sampai dia istirahat atau dia diistirahatkan. Sampai kita yang mati atau kemudian Allah yang ganti penguasanya dengan penguasa lain. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tidak ada yang seperti doa. La yaridul qada illa du'a. Enggak akan merubah keputusan kecuali doa. Berdoa. Banyak-banyak berdoa. Dan khususnya pada perkara perkaitan yang berkait dengan penguasa. Karena jelas kita gak akan mampu untuk melawan mereka. Doa. Kalau terjadi kezaliman-kezaliman. Qala Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, nahana kubara'ana au nahana kubara'una min ashabi Rasulullah SAW, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullah wasbiru fa innal amra qarib. Lihat ucapan Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kami dilarang oleh pembesar-pembesar kami dari para sahabat. Kubara'ana atau kubara'una min ashabi Rasulullah. Artinya pembesar-pembesar kami dari kalangan para sahabat. Jadi sahabat ternyata ada yang kibar. Ada sahabat kibar. Walaupun tidak disebut yang lainnya sighar, tidak. Mereka sahabat yang mulia, barakallahu fikum. Bahwa mereka pembesar-pembesar sahabat berkata, melarang kami untuk mencerca penguasa. Melarang kami untuk mencurangi penguasa. Melarang kami untuk membenci penguasa. Dengan kalimat, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian cerca penguasa-penguasa kalian. Wa la taghushuhum. Jangan-jangan kalian bersikap ghish. Mencurangi, menzalimi. Membuat tipu daya. Bikin makar-makar. Wala tubghiduhum, dan jangan kalian membenci mereka. Wattaqullah wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Innal amra qarib, sesungguhnya urusannya dekat. Dekat, sebentar lagi, enggak lama. Yang mana yang enggak lama? Ya dua tadi. Enggak lama kita mati. Itu kemungkinan pertama. Iya kan? Selamatnya kan selesai. Tutup buku, dihisab. Yaumul qiyamah. Selesai. Ujian-ujian sudah selesai. Atau bisa jadi engkau belum mati, dia yang mati, atau diganti. Dekat, enggak lama. Enggak sampai 100 tahun, enggak. Akhwani fiddin, a'azakumullah, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, inna awwala nifaqil mar' ta'nuhu 'ala imamih. Sungguh awal pertama tumbuhnya kemunafikan di dalam hati adalah cercaan terhadap penguasa. Subhanallah. Mengerikan sekali. Awal nifaqil mar'. Nifaq itu bisa tumbuh dalam hati seperti al-baqal. Seperti tumbuh-tumbuhan semak belukar di musim hujan. Tadinya tandus, begitu kena hujan, tumbuh-tumbuh-tumbuhan. Seperti kayu yang lapuk, tiba-tiba muncul jamur. Tumbuh. Tadinya kecil, membesar, membesar, membesar. Dan ternyata awalnya adalah cercaan kepada penguasa. Asalnya cercaan-cercaan para penguasa, kemudian mulai ada hasad dengki, kemudian mulai menghalalkan darah, kemudian setelah itu menghalalkan darah kaum muslim, membunuh kaum muslimin. Taib, sampai di situ. Sudah nyampe di titik perbatasan atau belum? Sudah. Sebab Rasulullah menyatakan, yakhruju minad din kama yakhruju sahmu min ramiyah. Dia keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buluannya. Artinya sudah mulai sesat. Sudah mulai nifak berarti. Keluar dari agama, tapi masih mengaku muslimin. Keluar dari agama, tapi masih mengaku mujahid. Jihad fisabilillah, kata mereka. Wa qala aydan, masih Abu Darda, iyyakum wa la'nul wulah, fa inna la'nahumul haliqah. Hati-hati kalian jangan melaknat penguasa. Sesungguhnya melaknat penguasa itu termasuk haliqah. Haliqah itu yang mencukur. Wa bughduhum, dan membenci mereka adalah aqirah. tadi mencukur, disembelih. Lebih dahsyat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, apa makna haliqah? Mencukur agamanya. Sedikit demi sedikit, terkikis. Seperti kambing yang gemuk. Terlalu ketika dicukur, habis bulunya, sedikit sekali, kecil sekali. Itu haliqah. Adapun aqirah, fa'aqaruha. Disembelih. Habis semua. Ya Abu Darda, mereka ada yang berkata kepadanya ketika berkata bahwa mencerca atau melaknat penguasa akan mencukur agama, bahkan membenci mereka adalah menyembelihnya. Dikatakannya Abu Darda, kaifa nasna idza ra'ayna minhum ma la nuhib? Apa yang kita lakukan kalau kita melihat mereka berbuat sekian perkara yang kita enggak suka? Qal, kata Abu Darda, isbiru. Fa inna Allah idza ra'a dzalika minhum habasahum 'ankum bil maut. Sabarlah. Karena kalau Allah melihat dari mereka seperti itu dan melihat dari kalian kesabaran, Allah akan selesaikan mereka dengan kematian. Artinya hampir sama dengan ucapan hatas darah awisturih. Berkata Zabarqan ibn Abdullah al-Asadi rahimahullah, qala kuntu 'inda Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah. Aku pernah di rumahnya Abu Wa'il, yaitu Syaqiq ibn Salamah. Tiba-tiba berbicara masalah penguasa. Saat itu di zaman Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, yang memang dia adalah orang yang kejam. Panglimanya khalifah waktu itu. Setiap hari ada orang yang dibunuh sama dia. Atau sering kalau tidak tiap hari. Kalau berkhutbah di hadapan kaum muslimin akan berkata, aku melihat kepala-kepala yang ranum, yang siap dipetik. Dan serius. Dia panggil, fulan. Di hadapan umum disembelih, ditebas dengan pedangnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, faja'altu asubbul hajjaj. Kata Zabarqan ibn Abdullah al-Asadi, aku di sisi Abu Wa'il, Syaqiq ibn Salamah, seorang ulama. Aku mencerca Hajjaj begini, Hajjaj begitu. Wa adhkur masawiyahu. Aku sebutkan kejelekan-kejelekannya. Apa kata beliau? La tasubbuh. Jangan kau cerca dia. Kata Abu Wa'il, Syaqiq ibn Salamah, rahimahullah. La tasubbuh fama yudrika la'allahu qala Allahumma ighfirli faghfirlah. Jangan kamu cerca dia. Dia seorang muslim dan dia salat. Bisa jadi dia berkata pada Allah dalam salatnya, ya Allah ampunilah aku, kemudian Allah ampuni. Bagaimana? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Hajjaj ibn Yusuf membunuh pun memiliki alasan. Lepas dari alasan itu diterima atau tidak diterima, tapi alasan Hajjaj adalah orang itu menentang penguasa, pemberontak, dan penentang penguasa dan pemberontak disebut bughat, dan bughat itu disuruh oleh Nabi, bahkan disuruh dalam Quran, suruh diperangi. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Qatilul lati tabghi, perangi orang-orang bughat sampai kembali kepada ketaatan penguasa. Mungkin dia berlebihan atau dia salah atau itu urusan yang kedua. Urusan pertama, dia membunuh ada alasan. Sipulan. Maju berapa? Tebas lehernya. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi terkenal, para ulama juga menyatakan bahwa dia dzalim. Taib. Apakah dia masih muslim? Masih muslim. La tasubbuh, kata Syaqiq ibn Salamah, jangan cerca dia. Bisa jadi dia berkata di hadapan Allah, ya Allah, ampunilah aku. Kemudian Allah ampuni. Bagaimana? Kamu masih menceritakan kejelekannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah diriwayatkan, Hajjaj ibn Yusuf tenggelam. ada nelayan yang menolongnya. Letakkan. Kata Hajjaj, kamu tahu siapa saya? Aku tahu. Engkau Hajjaj bin Yusuf yang zalim, yang begini, yang begini, yang begini. Aku tahu. Kenapa kau tolong aku? Aku tidak mau kau mati tenggelam. Karena mati tenggelam itu syahid. Emosi Hajjaj. Sudah mengeluarkan pedangnya. Dan berkata, apakah kamu ikut sholat berjamaah pada pagi subuh ini? Aku selalu berjamaah. Selamat kamu. Kalau saja kamu tidak sholat berjamaah, aku tebas lehermu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya seorang yang sholat berjamaah pada fajar, maka akan dilindungi oleh Allah sampai sore hari. Dalil dengan dalil. Ya, Masya Allah. Artinya masa-masa itu masa-masa orang yang mengerti ilmu. Barakallahu fikum. Jangan digambarkan Hajjaj bin Yusuf seperti orang-orang yang tidak beragama. Muslim, mukmin, mengerti agama, tahu dalil-dalil, tahu bahwa pemberontak itu harus diperangi. Maka dia memang banyak pemberontakan ketika itu, menumpas sana, menumpas sini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullah, ma sabba qawmun amirahum illa hurimu atau hurimu khayru. Tidaklah satu kaum mencerca penguasanya kecuali dia tidak akan mendapatkan kebaikannya atau terhalang dari kebaikannya. Ladzikhun ibn a'azakumullah. Kalian senang dipimpin oleh orang yang dirahmati atau senang dipimpin oleh orang yang dijauhkan dari rahmat? Kalau ada yang senang dengan pemimpin yang jauhkan dari rahmat, berarti ada kelainan jiwa. Kelainan agama alias sesat. Seluruh kaum muslimin pasti akan menginginkan penguasa yang diberi rahmat. Sahih? Tayyib. Makna laknat. Ya Allah, laknatlah penguasa. Maknanya dijauhkan dari rahmat. Kan aneh. Kamu ini pengen penguasa yang dilaknat. Artinya pengen penguasa yang jauh dari rahmat. Itu keanehan. Keanehannya para khawarij, keanehannya para teroris, keanehannya para hizbiyun, keanehannya mereka-mereka. Kaum reaksioner yang dangkal ilmunya, yang dikatakan oleh Nabi, hudatsaul asnan wa sufahaul ahlam. Muda-muda umurnya dan bodoh-bodoh pikirannya, dangkal-dangkal pikirannya. Mereka ini anehnya di sana. Selalu mendoakan doa jelek untuk penguasa. Semoga penguasa dapat laknat. Semoga pulau. Kok aneh? Itu penguasamu yang mengatur negaramu. Yang mengatur masyarakatmu dan mengatur kamu. Harusnya Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki penguasa kami. Luruskanlah mereka. Berilah hidayah pada mereka. Dukunglah kebaikan-kebaikan yang mereka tegakkan. Ya Allah, jadikanlah teman-teman dekatnya adalah bitanatan salihin. Itu normal. Otaknya waras. Pengen penguasa yang baik. Tetapi ini aneh. Mendoakan semoga penguasa dilaknat. Lah kalau penguasamu mal'un, negaranya ikut mal'un. Kalau penguasanya dilaknat, berarti dipimpin oleh orang terlaknat tanpa rahmat. Apa jadinya kira-kira? Berarti kalimat berikutnya nyambung. Ucapan Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullah. Siapa yang mencerca penguasanya terhalang dari kebaikannya. Penguasa memberikan kebaikan, mengatur demikian. Marah, mencerca, protes, menyalahkan ila akhirihi. Akhirnya penguasa jengkel. Ya udah. Saya tidak lagi mau ngurusi kalian. Bebas sebebas-bebasnya. Tolong. Wah, senang mereka bebas. Bikin lagi bangunan-bangunan liar tadi itu. Setelah itu banjir. Hempas. Mati semua. Selesai. Ya. Iya kan? Karena memang awalnya ingin ditertibkan. Itu tidak layak. Tetapi mereka gak mau. Ini yang sering-sering terjadi. Karena yang satu melihat pada masalah pribadinya secara egois, sedangkan penguasa melihat secara besar sebuah negara supaya masyarakat ini teratur rapi. Akhirnya gak nyambung. Pokoknya saya gak mau diusir. Yang lain silakan diusir, saya jangan. Yang namanya rakyat itu bukan cuma kamu. Apakah kalian tidak bersyukur ketika kalian berjalan di tol dengan lancar? Gak bersyukur? Berarti dia kalah dalam ujian. Kan diuji oleh Allah untuk syukur. Ya Allah nikmatnya, Masya Allah jalan ini. Ingat ini kemarin ya, terjadi penggusuran rumah-rumah. Diganti untuk pindah tempat lain. Bagaimana? Seimbang enggak? Ini dianggap kejelekan, yang ini dianggap kebaikan. Yang enggak ada kaitannya blas, ini juga bukan kejelekan kok. Tetap diganti di tempat lain, bahkan banyak yang untung, enggak ada yang rugi. Kenapa untung? Dia bisa beli di tempat yang lebih murah, separohnya dia jadikan modal untuk dia. Masya Allah. Dengan rumah yang lebih besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itu barakah adanya kepemimpinan di sebuah negara. Terjadi keteraturan jalan raya, terjadi keteraturan masyarakat, terjadi ketertiban, terjadi kemudahan-kemudahan, terjadi sekian keamanan-keamanan yang itu tidak akan ada ketika chaos dan gak ada penguasa. Gak akan ada. Na'udzubillah, orang keluar dari rumahnya, dia membunuh. Dalam keadaan tidak tahu kenapa dia membunuh. Itu diceritakan oleh orang di tempat fitnah, di Sudan. Aku membunuh. Dan aku tidak tahu kenapa aku membunuh. Dan terus, kenapa dibunuh? Aku khawatir. Kalau aku tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Itu zaman fitnah. Iya. Masing-masing orang curiga. Ini kelompok mana? Semua bawa senjata. Zaman chaos tadi itu gak ada pemimpin. Mengerikan sekali. Ada orang yang masuk ke bajunya gini, langsung ditembak sama dia. Loh kenapa kamu tembak? Aku khawatir dia ngambil pistol, nembak saya. Kenapa? Gak tahu. Ya Allah, nasallahu salam al-afiyah, mudah-mudahan gak terjadi di negeri kita, mudah-mudahan gak terjadi di negeri kita. Mengerikan. Wajar kalau 2 juta orang yang mati. Ikhwani fiddin, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idris, Abu Idris al-Khawlani rahimahullah. Berkata, iyakum watta'nu alal a'immah. Iyakum, hati-hati kalian dari mencerca penguasa. Fa'inna ta'na alaihim hiyal haliqah. Karena mencerca mereka itu adalah haliqah. Dan aku katakan haliqatud di. Laisa haliqatas sya'ar. Mencukur agama. Bukan mencukur rambut. Ala inna ta'inunahumul kha'ibun. Ketahuilah, para pencerca penguasa itu adalah orang-orang yang akan rugi. Syirarul asrar. Orang-orang jelek. Orang-orang busuk. Kalau kalian buka kitab as-syari'ah Imam Al-Ajurri, kamu lihat, kamu akan kaget. Ucapan beliau tentang khawarij, para pemberontak itu yang menghalalkan darah kaum muslimin, dikatakan anjasul arjas. Anjasul arjas artinya rinsun dan najis. Najis, busuk, kotor. Itu bahasanya Imam Al-Ajurri. Mengapa? Karena memang bahaya khawarij sangat mengerikan. Wallahi bisa jadi penghalang besar dari dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah Islam. Penghalangnya, arakilnya adalah mereka. Sehingga orang enggan untuk menerima Islam. Menjauh dari Islam. Curiga dengan Islam. Gara-gara mereka. Munculnya karikatur. Munculnya cercaan, hinaan. Gara-gara mereka. Iya apa iya? Apa yang digambar oleh mereka? Gambar bom, gambar ini, segala macam. Karena mereka mengira bahwa itu agama Islam. Padahal itu perbuatan segelintir orang yang anjasul arjas. Najis, kotor. Yang mencoreng agama Islam, jadi jelek gambarannya. mengerikan. Sepertinya kaum barbar yang gak punya aturan, gak punya kesopanan, gak punya menepati janji, gak punya penghormatan terhadap tamu, gak punya. Astagfirullah. Merusak. Merusak gambaran Islam. Yang terakhir, doa. Berdoa kepada Allah SWT, mendoakan para penguasa. Walau kana lana da'watun mustajabah, kata Imam Ahmad, kalau aku punya satu doa, la da'auna biha li sultan, niscaya aku akan doakan dengan doa itu untuk sultan. Kalau aku punya satu doa yang makbul, minta apa ya? Kamu minta apa saja satu, akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kau minta apa? Kata Imam Ahmad, kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Demikian pula Fudail bin Iyad. Demikian pula para ulama yang lain. Kalimat-kalimat mereka hampir sama. Ketika ditanya mengapa? Karena kalau aku meminta untuk diriku dan keluargaku, ya cuma aku dan keluargaku yang dapat. Tetapi kalau aku doakan penguasa, penguasa jadi baik, akan baik seluruh rakyatnya dan negerinya akan makmur dan seluruh rakyatnya akan jadi baik termasuk aku dan keluargaku. Lihat cara berhitungnya ulama. Jauh ke depan, tidak dangkal. Berpikirnya jauh. Kalau aku doakan untukku saja, yang dapat cuma aku dan keluargaku. Tetapi kalau aku katakan dengan penguasa, jadikanlah ya Allah penguasa kami, penguasa yang adil, penguasa yang saleh, penguasa yang amanah, penguasa yang memiliki, masya Allah, akhlak yang mulia, teman-teman dekat yang mulia, yang salihin. Kemudian dikabulkan. Niscaya yang akan jadi baik seluruh negeri. Dan kita merasakan kebaikannya. Keluarga kita merasakan kebaikannya. Insya Allah ta'ala. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Qala aydan mumalliyan ibnahu Abdullah. Dikatakan pula oleh Imam Ahmad kepada anaknya Abdullah. Inni as'alullah an yutila baqa' amiril mu'minin wa an yuthabbitahu wa an yamuddahu minhu bima'unatihi innahu ala kulli syai'in qadir. Imam Ahmad berdoa di depan anaknya sekaligus mengajari anaknya agar jangan dendam kepada penguasa. Padahal Imam Ahmad sudah kita ceritakan disiksa, ditangkap, dicambuk. Apa doanya? Sungguh wahai anakku, aku meminta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memperpanjang umur Amirul Mukminin, kemudian ditetapkan dia dalam agama, dan kemudian dimudahkan baginya pertolongan-pertolongan. Sungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Didoakan dengan panjang umur, dan kokoh agamanya, dan diberi bantuan dan dukungan. Masya Allah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula Abu Bakar Al-Marwazi menceritakan tentang Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ketika menyebutkan tentang Khalifah Al-Mutawakkil, beliau berkata, inni la ad'u lahu bis-salah wal-afiyah. Sungguh aku selalu mendoakan beliau, Khalifah Al-Mutawakkil, dengan salah dan afiyah. Allahumma aslih, itu salah. Wa'afihi, itu afiyah. Walain hadatha bihi hadas latanduranna ma yahullu bil Islam. Ikhwani fid din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang namanya sikap seorang muslim mukmin kepada penguasanya. Bighaddin nadar, dengan menutup mata siapa penguasanya. Hanya melihat cirinya bahwa dia seorang muslim. Saya khawatir bahwa para provokator-provokator itu selalu bermain. Dikala kaum muslimin sudah tenang, ganti orang lain, ribut lagi. Bahwa dia begini, dia begini, dia begini. Habis. Untuk apa? Supaya masyarakat tidak percaya kepadanya. Para ulama, para da'i, para ustadz, para kiai mulai menasehat lagi. Sabar, sabar, sabar. Dia masih muslim, dia sholat. Sabar, sabar. Sudah mulai tenang lagi. ganti orang lagi, ribut lagi. Oh ini anu. Alhamdulillah. Jangan kalian diombang-ambingkan oleh media. Jangan diombang-ambingkan oleh berita dan provokasi mereka. Jangan. Kaidahnya sudah jelas. Selama dia muslim, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat, syukuri kelebihan-kelebihannya, sabari kekurangan-kekurangannya. Selesai. Mudah-mudahan Allah berikan barakah pada negeri ini, dan Allah berikan barakah pada kita dan seluruh kaum muslimin, dan Allah berikan barakah pada para ulama dan para penguasa, agar mereka mendapatkan dari Allah SWT bimbingan hidayah, bimbingan petunjuk kepada tauhid wa sunnah, agar dijadikan teman-teman dekat para penguasa adalah teman-teman yang salihin, yang aminin, yang amanah, yang jujur sadiqin. Amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.